الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، hadir kita memasuki tafsir surah Alam Nasrah. Surah Alam Nasrah atau Al-Insyirah, ini adalah surah Makkiyah. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa surah ini Makkiyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah taala dalam Fathul Qadiyah. Dan surah ini terdiri dari 8 ayat. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai kemudahan. Meskipun menghadapi berbagai macam kesulitan, namun di balik kesulitan itu akan selalu ada jalan keluar, selalu akan ada kemudahan. Dan itu merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak?" Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Yang dimaksud syarah sadr, syarah di sini maknanya fathuhu, membuka dengan cara menghilangkan sesuatu yang menghalangi dia dari menjangkau sesuatu. Ya, di sini dimasukkan pertanyaan A, alam nasrah. Ya, dan pertanyaan itu apabila masuk kepada nafi, kepada lam, maka maknanya adalah iqrar. Karena ikhlas, seakan-akan itu bukan pertanyaan tapi pernyataan. Jadi alam nasyrah itu semakna dengan qad syarahna laka sadrak, sungguh kami telah lapangkan untukmu dadamu. Nah, disebutkan dalam tafsir alam nashrah laka sadrak, ay alam nuwassi', bukankah kami telah melapangkan, dan qad wassa'na, kami sungguh telah melapangkan, ayuhan nabi, wahai nabi, laka untukmu sadrakum, dadamu, li syara'i'id din, terhadap syariat-syariat agama ini, wa da'wati ila Allah, dan dalam hal berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, walittisaf bimakarimil akhlaq, dan bersifat dengan al-akhlaq al-karimah, dengan akhlak yang mulia. Dan ini merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dilapangkan dada, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka dada seorang untuk menerima hidayah, bimbingan. Di antara doa Nabi Allah Musa alaihissalam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri fahlul li uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku. Allah Jalla wa'ala berfirman, afaman syarah Allah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min Rabbi. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk menerima Islam, maka dia berada di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nikmatan yang besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anugerah yang Allah Tabaraka taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dilapangkannya dada Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga beliau mampu untuk memikul berbagai hal-hal yang berat pada hakikatnya. Memikul syariat Allah Subhanahu wa taala, memikul beban dakwah. Naam. Dan yang lainnya beliau hadapi dengan berbagai macam problem. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka dadanya untuk menerima itu semua dengan bimbingan Allah Tabaraka wa taala. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na disebutkan dalam tafsir ay wa hatatna al-hath, dan kami menjatuhkan, menghilangkan 'anka darimu wizrak. Disebutkan dalam tafsir wa hatatna 'anka bidzalika himlak, dan kami telah meletakkan darimu beban al-wizr. Di sini ada dua penafsiran yang masyhur dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwa maksud al-wizr di sini adalah al-dunub. Jadi dia semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang dahulu dan akan datang. Jadi yang dimaksud bahwa wa'ana anka wizr, kami telah menggugurkan darimu dosa-dosamu, sehingga tidak lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan berdosa, telah diampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua yang dimaksud di dalam ayat yang kedua ini, wa wada'na 'anka wizrak, yang dimaksud al-wizr di sini adalah al-himal. Himal itu beban. Ya, beban. Beban dakwah. Beban menghadapi kaumnya. Dengan beban macam beban-beban yang lainnya. Ya. Dan itu dikuatkan lagi dengan ayat yang berikutnya, allazi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan punggungmu. Ai allazi athqala dhahrak, yang telah memberatkan punggungmu. Itu beban dakwah. Naam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan beban yang sangat berat sekali pada hakikatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hendak menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sehingga apa yang beliau rasakan yang sesungguhnya itu berat menjadi sesuatu yang ringan dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beban menerima wahyu luar biasa. Nah, saking beratnya beliau ketika menerima wahyu itu, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa inna jabinahu la yatafassadu 'araqan fi yawm fil yawm shadid al bard. Ya. Sampai kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Itu sampai mengeluarkan keringat. Padahal kata Aisyah itu kondisi musim yang sangat dingin. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengeluarkan keringat ketika ayat itu diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Saking beratnya wahyu itu. Namun Allah Subhanahu wa taala meringankan beban itu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami mengangkat untukmu penyebutanmu. Disebutkan dalam tafsir, wa ja'alnaka bima an'amna 'alaika min al-makarim, dan kami menjadikan engkau dengan apa yang kami berikan nikmat kepadamu dari berbagai macam keutamaan, fi manzilatin rafi'atin 'aliyah, kami jadikan kamu dalam berada dalam kedudukan yang rafi'ah, yang sangat tinggi, 'aliyah, yang sangat sangat mulia sekali. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang banyak sekali. Nikmat mendapatkan wahyu, nikmat diangkat sebagai rasul, sebagai khatamul anbiya wal mursalin, nikmat mendapatkan jannatul firdaus, nikmat mendapatkan al-wasilah, nikmat mendapatkan al-kautsar, nikmat mendapatkan wahyu Al-Qur'an Karim, dan kenikmatan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ada sebagian pula yang menyebutkan bahwa yang dimaksud wa rafa'na laka dzikrak ditafsirkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bertanya kepada Jibril alaihi salam tentang makna ayat ini, wa rafa'na laka dzikrak. Maka Jibril mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza dzukirtu dzukirta ma'i." "Idza dzukirtu dzukirta ma'i." Apabila aku disebut, engkau pun disebut bersamaku. Hadis ini disebutkan riwayat Tabari, Abu Ya'la dalam musnadnya Ibnu Hibban dalam Mawaridz Dhama'an. Dan disebutkan akhbarana Ahmad bin Ibrahim Asy-Syuraihi, disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya, qala akhbarana Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Tha'labi, qala akhbarana Abu Al-Qasim Abdul Qadir bin Ali Al-Mu'adzin, qala haddathana Abu Bakr bin Habib, haddathana Muhammad Abu Isma'il Muhammad bin Isma'il, qala haddathana Safwan yani bin Salih Abd al-Malik, قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن ربيعة عبد الله بن ربيعة عن دراج عن أبي هيثم عبد الله بن ربيعة ضعيف ya dan yang meriwayatkan dari beliau di sini bukan dari kalangan al-Abadiyah, sehingga riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Demikian pula riwayat Darraj dari Abu Haytham juga dilemahkan oleh para ulama. Sehingga riwayat ini, ma'asyiral rahimakumullah, adalah riwayat yang dhaif. Namun penafsiran para ulama itu masyhur bahwa yang dimaksud adalah ketika disebut nama Allah maka disebut bersamanya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud wa rafa'na laka dzikra idza dzukirta dzukirta ma'i, apabila aku disebut engkau disebut bersamaku, yakni pada saat adzan dikumandangkan, pada saat iqamah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, pada saat bertasyahud, pada saat berkhutbah di atas mimbar-mimbar. Nah, kalau kata beliau, walau anna 'abdan 'abada Allah wa saddaqahu bi kulli syai' wa lam yashhad anna Muhammadan Rasulullah lam yantafi' bi syai' wa kana kafira. Kalaulah seandainya ada seorang hamba, dia beribadah kepada Allah dan dia membenarkan dalam setiap apa yang diberitakan, namun dia tidak mempersaksikan bahwa Muhammad itu Rasulullah, itu tidak akan bermanfaat. Dan dia tetap statusnya sebagai orang yang kafir. Status sebagai orang yang kafir. Qatadah mengatakan, rafa Allahu dzikrahu fid dunya wal akhirah. فليس خطيب ولا متشاهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Kata Qatada rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat penyebutan namanya di dunia dan di akhirat. Tidaklah seorang yang berkhutbah dan seorang yang bertasyahud atau orang yang sholat, melainkan dia pasti mengucapkan أشهد أن لا إله إلا الله wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, disebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergandengan dengan persaksian la ilaha illallah. Alhamdulillah, kita selesai sampai di sini, kawan, sampai ayat yang keempat. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.